بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجهمية والجبرية. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، تبنى مذهب شيخه ومذهب شيخه الجعد بن درهم، وهذا أخذه عن طالوت غير منصرف، عن طالوت اليهودي الذي أخذه عن لبيد بن أعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المذهب هو والقول بخلق الله بخلق القرآن، ومن أقوالهم الجبر، أن الإنسان مجبور على أعماله وغيرها، ولذلك نسب إلى الجهم وسموا بالجهمية. فالجهم أخذه من الجعد الذي كان في أواخر دولة بني أمية، وقتله خالد بن عبد الله القصري. كان خالد يخطب في عيد الأضحى، فقال ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل من على المنبر فذبحه لأنه زنديق، فقتله واجب، وشكر ذلك أهل السنة والجماعة. ولذلك قال ابن القيم في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، لقد شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. فخلفه الجهم، فنسب المذهب إليه لأنه هو الذي أظهره، فجمع بين الجبر والتجهم. ولهذا يقول الشاعر: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار، واشتق اسمه من جهنم. نعم. يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, matan 225. Ini pertemuan terakhir khataman kita insyaallah. Nah, berikutnya firqah-firqah yang sesat ialah wal jahmiyatu wal jabriyati. Ya, perhatikan kalau Mu'tazilah dalam bab takdir mereka Qadariyah. Kalau Jahmiyah dalam bab takdir mereka Jabriyah. Ya. Kalau Mu'tazilah dalam bab iman mereka kayak Khawarij, mengkafirkan. Walaupun di dunia enggak kafir enggak mukmin, tapi di akhirat kafir. Kalau Jahmiyah dalam bab iman mereka gulat Murji'ah, enggak ada yang kafir, yang penting semua di hatinya. Ya, enggak boleh kafirin. Ada uzur bil jahl, ada syubhat, ya, ada segala macam. Hai barakallahu fikum. Itu diantara perbedaan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah menafikan seluruh nama dan sifat, kalau Mu'tazilah menafikan seluruh sifat tapi menetapkan nama. Ya, barakallahu fikum. Naam. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan mengenai hal ini. Hum atba'ul Jahm ibn Safwan. Lihat di footnote. Ya. Abu Muhriz Ar-Razi. Abu Muhrizin Ar-Razi. Ya. Jahm bin Safwan. Abu Muhriz Ar-Rasibi. Ya. Taib. Usud dalalati. Usud dalalati. Sang pencetus kesesatan. Waraksul Jahmiyati. Pentolan Jahmiyah. Ya, pentolannya. Kana sahibat daka'in wajidalin. Sebenarnya dia memiliki kecerdasan dan pandai berdebat. Wa kana yungkiru sifati. Mengingkari sifat-sifat Allah. Uyunazzihu al-bari anha biza'mihi. Dia niatnya untuk mensucikan Allah al-bari. Ya, sang maha pencipta. Dari keserupaan dengan makhluk. Dengan dinafikan sifat tersebut, bizamihi, dengan klaimnya. Wa yaqulu bi khalqil Qur'an. Dia berpendapat Qur'an adalah makhluk. Wa anna allaha fil amkinati kulliha. Dia berpendapat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, ada di semua tempat. Wa kana yaqul. Nah, ini berarti dia juga beda sama Asy'ariyah nih. Berarti dia mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Ini pendapatnya Jahmiyah. Pendapatnya kaum hululiyah atau kaum wahdatul wujud manunggaling kaula gusti. Kalau Asy'ariyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, bukan di mana-mana. Kalau mengatakan Quran di mana-mana itu Jahmiyah, bukan Asy'ariyah. Awas ya, banyak juga kita yang zalim itu menisbatkan Asy'ariyah berpendapat Allah ada di mana-mana. Enggak ada Asy'ariyah kayak begitu. Baca buku apa kayak gitu, ikut-ikutan doang yang kayak gitu, ngomong kayak gitu. Ya, itu ketahuan dia gak baca kitab. Cuman asal jeplak. Ya. Ikut-ikutan aja. Wa kana yakul al-iman aqdun bil qalb wa intalafadha bil kufri. Dan si Jahm ibn Sofyan ini yang berpendapat iman itu adalah i'tiqad di kalbu. Walaupun dia mengucapkan kalimat-kalimat kafir kayak apa. Udah, ini dari ya, keterangan Siyar Alamin Nubala. Ya, oleh Az-Zahabi. Kemudian kata Syekh ya At-Tirmidzi, wah sama kayak Imam Tirmidzi, ya, Abu Isa. Ya, tabanna madhhab Syekhihi Al-Ja'di Ibn Dirham. Ya, dialah yang mendirikan madhab gurunya Ja'd bin Dirham. Ya. Lihat di footnote siapa itu Ja'd Ibn Dirham. Ya, huwa mu'addabun. Ya. Huwa mu'addibu Marwana Al-Himari. Tuh namanya itu. Mu'addib. Wa huwa awwalu man ibtada'a bi anna Allah mattakhadha Ibrahim khalila wa la kallama Musa. Ya, dialah yang mengatakan, dialah yang pertama kali bikin bid'ah, Allah enggak menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan Allah enggak berbicara pada Musa. Kata Al-Madaini kana zindiqan, dia orang zindik. Ya. Ya. Wa qala lahu Wahab ibn Munabih mengatakan innila adunnuka minal halikin. Ya, aku sungguh menduga engkau termasuk orang binasa. Walam yukhbirnallahu anna lahu yadan. Law lam yukhbirnallahu lam ya anna lahu yadan wa anna lahu ainan ma qulna dzalik. Seandainya Allah enggak mengabarkan pada kita bahwa dia memiliki mata, dia memiliki tangan, tentu kita enggak akan mengatakan hal tersebut. Ya. Semalam yalbas an sulibah. Nah. Ini mengenai si siapa ini? Ja'ad ibn Dirham. Kemudian enggak lama setelah itu Ja'ad ibn Dirham disalib, ya, dibunuh, ya. Baik. Wa hadha akhadahu an Talut al-Yahudi. Dan si Ja'ad ibn Dirham inilah yang mengambil ilmu ngawurnya ini dari Talut, seorang Yahudi. Alladhi akhada an alladhi akhadahu an Labid ibn al-Asam alladhi sahara Nabi. Yang dia mengambil ilmunya ini dari Labid bin al-Asam yang mengambil ilmu yang menyihir Nabi SAW. Ya, tapi sebelum kepada Talut, keponakannya Labid al-Asam, ada berapa jalur lagi? Ya, dari namanya Aban. Aban ngambil ilmu dari Bayan. Bayan dari Talut. Talut keponakannya Labid. Ya, Talut ngambil ilmu dari Labid al-Asam. Nah, Labid al-Asam ngambil ilmu ini dari para penyihir Yahudi yang ada di negeri Yaman. Itu silsilahnya yang dijelaskan oleh Ibn Taymiyah, ya, di Fatwa Hamawiyah Al-Kubra dan juga oleh Ibn Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Wa hadha madhabuhu huwa al-qawlu bil khalqil Qur'an. Madhab inilah yang mengatakan Qur'an adalah makhluk. Wa min aqwalihim al-jabru. Di antara pendapat mereka al-jabr. Pendapatnya dalam takdir jabriyah. Bahwa makhluk anil insan majburun ala amalihi. Bahwa manusia itu majbur, dipaksa atas perbuatan dia wa ghairiha. Semua berlakunya takdir. Manusia enggak punya kudrah, enggak punya ikhtiar, enggak punya kuwah, enggak punya iradah. Oleh dalika nusibu ilal jahmi. Oleh karena itulah ya disebatkan pada Jahm, bukan pada guru Ja'ad bin Dirham, karena Jahmlah yang mempopulerkan. Wasummu bil Jahmiyah, maka mereka dinamakan Jahmiyah, pengikut Jahm. Fal Jahmu akhadahu minal Ja'ad, dan Jahm bin Safwan mengambil ilmunya ini dari Ja'ad bin Dirham, gurunya. Alladzi kana fi awaqir daulati Bani Umayyah, yang hidup di akhir kekhalifahan Bani Umayyah. Ya. Wa qatalahu Khalid bin Abdullah Al-Qasri, dan dia dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur Mekah, atas perintah dari siapa? Dari siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini ingin menghukum mati si Ja'ad bin Dirham. Jadi Hajjaj bin Yusuf itu anti bid'ah. Anti bid'ah, anti kafir, penghafal Quran. Ya, antum bisa baca bismillah itu huruf ba apa ya atat nun atau huruf ta atau huruf nun atau huruf sa, itu jasa Hajjaj. Hajjaj luar biasa jasanya. Dikafirin sama sebagian ulama. Dilawan. Jadi Hajjaj itu enggak tepat kalau di banding-bandingkan sama presiden antum yang sekuler. Enggak, Hajjaj berhukum dengan kitab Allah. Enggak pernah datang ke dukun. Enggak pernah manggil dukun Rara. 17-an di istananya, enggak ada. Anti dukun. Jadi antum jangan menghayal presiden antum ada di masa salaf. Presiden antum tuh yang main kendi, naro air sama tanah dari berbagai daerah buat sesaji itu, terus ada di masa salaf gitu. Ngelempar jeruk perut, air suci ke Danau Toba, mandiin mobil halu, itu ada di masa salaf pemimpin kayak gitu. Jangan ngayalan tuh Mas Manto. Hah? Umar gimana sekarang? Umar? Umar? Ya Allah, ilah ilah Allah. Itu penghinaan terhadap Umar. Itu, ya, pemimpinnya Mas Manto. Uli Lamri. Na'udzubillah. Jangan ngayal ada di masa salaf. Baik. Wa qatalahu Khalid bin Abdullah Al-Qasri, dihukum mati oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri, wa kana Khalid yaqtubu fi Idul Adha. Khalid khatib di Idul Adha, qala: "Dahu ayuhan nas, taqabbalallahu dhahayakum." Kata Khalid, ya, sembelihlah sembilan hewan kurban kalian wahai manusia, semoga Allah terima sembelihan kurban-kurban kalian. Wa inni mudahin bil Ja'd bin Dirham. Kalau saya nyembelih Ja'd bin Dirham. Ya, fa innahu yaz'umu anna Allah yukallim lam yukallim Musa takliman, karena dia mengklaim Allah enggak berbicara pada Musa. Wa lam yattakhid Ibrahim khalilan, dia tidak menjadi Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Fanazala ala min ala minbari fa fadzabahahu. Dia turun dari mimbar. Ya, ini menunjukkan di masa salaf dulu khutbah pakai mimbar karena khutbah Id sama dengan khutbah Jumat. Dua kali. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan khutbah Id satu kali bid'ah. Yang ngaku-ngaku salafi hari ini pakai mazhab tarjih, khutbah Id taunya sekali. Padahal itu bid'ah. Kalau kata Syekh Al-Utsaimin, ya, anggota Hay'ah Kibar Ulama. Li'annahu zindikun. Karena disindik, kafir dia. Faqatluhu wajibun. Maka membunuhnya wajib. Menghukum matinya adalah kewajiban. Wa syakara dzalika ahlussunnati wal jamaah. Maka ahlussunnati wal jamaah syakara, mengapresiasi hal tersebut. Lidzalika qala Ibnu Qayyim fi Nuniyah, oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan dia Nuniyah. Wa li ajli idza, ya, karena orang inilah, ya, dhaha bi ja'd al Khalid, Khalid al Qasri. Dan karena itulah Khalid al Qasri menyembelih Ja'ad, ya, yauma dzabaihil qurbani, pada hari penyembelihan hewan kurban. Syakara dhahiyata kullu sahibus sunnatin, ya, ya, dan seluruh ahlussunnah mengapresiasi dia atas sembelihannya. Lillahi darruka min akhil qurbani, ya, sungguh sangat bagus dari perbuatan engkau wahai Khalid, wahai saudaraku, ya, kurban engkau sungguh sangat bagus kurbanmu. Masya Allah. Itu ada di Qasidah Nuniyah. Ya. Tayyib barakallahu fik. Kemudian, ya, fa khalafahum al-Jahmu. Namun si Ja'ad digantikan oleh Jahm, muridnya. Fa nusiba al-madhabu ilaih. Maka madhabnya itu dinisbatkan pada Jahm. Li'annahu huwa alladhi adharahu, karena Jahm bin Shafwan yang menampakkan, menyebarkan madhabnya ini. Fa jama'a bainal jabri wat tajahumi. Maka si, ya, Jahm bin Shafwan menggabungkan, menyatukan antara pandangan dia terkait takdir, yaitu jabriyah dan tajahum, ya, dan sikap Jahmiyah itu sendiri. Ingat ya, penyimpangan Jahmiyah itu dalam masalah iman dia gulat Murji'ah. Enggak ada yang kafir, pokoknya udah yakin dengan kolbu, iman dengan kolbu, sudah ma'rifat, sudah syahadat, sudah cukup. Mau kafir kayak apa, kayak enggak batal. Ini dalam masalah iman. Dalam masalah takdir, dia jabriyah. Dalam masalah sifat-sifat Allah, dia mu'atilah. Menolak sifat-sifat dan nama-nama. Ya. Taib. Kemudian, apalagi penyimpangannya? Ya. Sifat, dia mu'atilah. Dalam masalah, ya, iman, gulat Murji'ah. Ya, dalam masalah takdir dia enam jabriyah. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Kemudian walihada yaqulu syair, oleh karena itulah penyair mengatakan ajibtu li syaitanin da'an nasu jahratan ilan nari wastuq qasmuhu min jahannama. Ya. Aku heran min syaitan, aku heran li syaitan kepada setan. Ya, da'an nas jahratan, yang mengajak manusia secara terang-terangan ilan nar, kepada neraka. Ya. Wastuqqa ismuhu min jahannam. Namun, ya, mengambil pecahan namanya dari kata jahannam. Jahm itu jahannam. Ya. Kayak barakallahu fik. Ya. Ini ada yang mengatakan yang bersair ini adalah Abdullah bin Mubarak. Ya, Abdullah bin Mubarak. Ketika disebutkan Jahm bin Shafwan. Wahai Abdullah bin Mubarak, wahai Imam, wahai Abi Abdurrahman, ini ada orang namanya Jahm. Dia gini, namanya Jahm. Jahmun gitu. Jahmun. Kan jahannam, Jahmun. Ya. Kata Abdullah bin Mubarak, ajib tulis syaitan inda'an nasa jahratan ila nari wastuq qasmuhu min jahannam. Ah, aku heran sama setan yang ngajak terang-terangan kepada neraka jahannam. Ada orang yang namanya malah diambil dari pecahan kata jahannam. Pas ya, namanya dengan kelakuannya pas. Ya. Musleh, nah, itu namanya islah. Namanya islah. Ya. mantok. Apa tuh? Apa tuh ya? Mantok, mantap, top. Mantok, mantap, top. Kan kebaikan. Kebaikan enggak? Mantap, top. Hah? Karena apa? Nama panjangan tuh apa? Ah, itu dicas dulu berarti. Lanjut, lanjut. Qala wal qadariyati. Ya, wa ghairihim minal ladina. Dan yang berikutnya. Juga paham qadariyah. Wa ghairihim minal ladina qalafu sunnata wal jama'ata. Wa qalafu dalalata. Wa halafu ad-dalalata. Dan juga golongan-golongan sesat selainnya. Yang menyelisihi ahlus sunnati wal jama'ah. Dan sebaliknya. Halafu ad-dalalata. Mereka malah berpihak kepada kesesatan. Ya. Coba dua syair ini dibaca di sini. Siapa? Berikutnya. Yang belum baca dari kemarin. Hah? Mantok kemarin baca enggak? Oh, gantian. Siapa yang belum baca? Erin kemarin udah. Pak D. Pak D kemarin udah. Menjahit? Siapa? Antum? Johar? Belum. Johar, Johar. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala mithlu nafahul qadaru wa humul mu'tazilatu yaquluna af'alul 'ibadi khalquhum wa laysa dakhilatan fi khalqillahi wa la iradatihi. ولذلك سموا بمجوس هذه الأمة لأن المجوس أثبتوا خالقين خالق للخير وخالق للشر أما القدرية فأثبتوا خالقين متعددين مع الله. طيب perhatikan qadariyah. Qadariyah mislu nufatil qadar. Itu seperti orang-orang yang menafikan qadar. Kalau dulu salaf menamakan qadariyah itu dua ya. Kalau qadariyah nufat, itu berarti qadariyah yang kita kenal, pengingkar takdir. Kalau qadariyah gulat, berarti jabriyah, yang hanya berpangku pada takdir. Ya. Nah, yang di sini dimaksud qadariyah, misru nufatil qadar, yang menafikan takdir. Wahum al-mu'tazilah, mereka adalah mu'tazilah. Kalau jabriyah, jahmiyah. Wayakulun, mereka mengatakan, af'alul ibad khalquhum, perbuatan hamba ya ciptaan hamba sendiri. Walaisat dakhilatan fi khalqillah, enggak masuk ke dalam cakupan penciptaan Allah, wala iradatihi, bukan termasuk pula dari kehendak Allah. Lidzalika summu bimajusi hadil ummah. Oleh karena itu mereka dinamakan majusinya umat ini, li'annal majus asbatu khaliqain. Karena orang majusi itu menetapkan ada dua pencipta, pencipta kebaikan, pencipta keburukan. Pencipta kebaikan cahaya, pencipta keburukan kegelapan. Maka mereka nyembah cahaya, api. Amma qadariyatu fa asbatu khaliqaini muta'addidain khaliqina muta'addidin. Adapun qadariyah mereka menetapkan pencipta yang sangat banyak. Ya, ma Allah di samping Allah, ya enggak? Setiap orang menciptakan perbuatan dia sendiri. Setriliun manusia dia punya, berarti ada setriliun pencipta. Hai ini. Tayyib barakallahu fikum. Masalah perinciannya sudah kita sebutkan di bab sebelumnya, ya. Tayyib barakallahu fik. Terus baca lagi syarahnya situ. Minal ladzina khalafu al-kitaba was-sunnata min sa'iril firqi ad-dhalati. Naam, dan yang lainnya dari yang menyelisih as-sunnati wal jamaah dan malah berpihak kepada kesesatan. Minal ladzina khalafu al-kitaba was-sunnah min sa'iril firqi ad-dhalati. Ya, dari orang-orang yang menyelisih Quran sunnah dari seluruh sekte-sekte sesat. Perhatikan ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Al-Majmu', ya, Majmu' Fatawa. Kelompok-kelompok bid'ah yang dianggap yu'addu sahibuha, yang dianggap pelakunya itu sebagai pelaku bid'ah adalah pelaku gembong-gembong sesat ini. Ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah, Khawarij, Murji'ah. Adapun yang sekarang-sekarang ini yang terindikasi hizbi, padahal dia terbebas dari Jahmiyah, Khawarij, Syiah, Rafidah, Jahmiyah semua, itu enggak boleh disebut sebagai ahli bid'ah. Enggak bisa. Ya. Mu'alib bid'ah dari mana? Hati-hati. Ya, Syekh Albani sering mengatakan, ya, siapa yang menuduh muslim sebagai mubtadi, ya, maka hati-hati. Kalau benar, ya udah, itu dia tepat. Tapi kalau enggak, maka dia yang nanti jadi ahli bid'ah. Hati-hati. Baik, kemudian. Ya. Qala. Berikutnya kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi. Wa nahnu. Ini di bait terakhir berarti ya. Minhum bara'un. Dan kita berlepas diri dari mereka, pelaku-pelaku sesat tersebut. Wa hum indana dullalun wa ardiya'u. Mereka di sisi kami, menurut kami, adalah orang-orang sesat dan orang-orang yang buruk. Wabillahil ismatu wat taufiku. Dan hanya kepada Allah lah kami mohon kepada Allah ismah perlindungan dan taufik. Baca lagi Johar. Fanahnu nabra'u minhum wa nu'adihim fillahi wa nubghiduhum li'annahum ahlu dhalalin wa batilin falwajibu hajruhum wa bughduhum warraddu 'alaihim wa 'ala batilihim. Fanahnu natabarra'u mimman yaqulu inna kullal firaqi tahta ismil islami wa yajibu an nataghadha 'an hadhihi al-umuri. أخذاً بحرية الكلمة وحرية الرأي فالفرق كلها تدخل تحت الإسلام وهذا مذهب باطل وخطير على الأمة وحرية الكلمة والرأي مقيدة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة والفرق المخالفة كلها في النار إلا الفرقة التي على ما كان عليه الرسل illa al-firqata allati 'ala ma kana 'alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fal insanu 'urdatun lil khata'i wal 'ismatu wat tawfiqu wal hawlu wal quwwatu bi yadillahi fal insanu la yatmanu li nafsihi an-najata innama yarjullaha wa yakhafuhu. Tayib, yang tutup ini siapa? Si Ilham. Yang tutup. Ayo baca Ilham. Wabihada. Bismillah. Wabihada intahat hadihin nubdhatu al-mubarakatu al-mustamilatu ala jumali azimah ala jumalin azimatin min i'tiqadi ahli sunnati wal jama'ati fanas'alullaha ayyan fa'ana bihada biha wa ayyah wa ayyu jazila lil muallifiha jazila thawaba ala jazila thawabi ala ma bayyana wa ala ma waddaha wa ala ma kataba wa ala ma nasaha li ummati lil ummati fajazahu Allahu khairan wa sa'ira a'immatil muslimina wallahu a'lamu wa sallallahu wa sallamu wa baraka wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Masyaallah. Kataman Ilham. Ya. Nah, kemudian Syekh Shalal Fauzan menjelaskan fanahnu nabra'u minhum, kita berlepas diri dari mereka. Ya, wa nu'adihim billah, memusuhi mereka karena Allah. Wa nubghiduhum, membenci mereka. Li'annahum adhdhu dhalalin wa batilin, karena mereka orang-orang sesat dan ahli batil. Fal wajibu hajruhum wa bughduhum, maka yang wajib menghajar, mengisolir dan membenci mereka. Wa raddu 'alaihim, membantah mereka. Wa 'ala batilihim, dan membantah kebatilan mereka. Ada enggak di Tahawiyah ini disebutkan bid'ah-bid'ah hizbi gitu? Ada enggak? Hah, ada enggak? Ada enggak? Nah, itu hati-hati antum. Kitab apaan? Hizbiyah itu masuk ke bid'ah mana? Bid'ah Syiah, Rafidhah, Jahmiyah, Khawarij atau yang mana? Ya, hati-hati. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian fanahnu natabarra'u mimman yaqulu, dan kita berlepas diri dari orang-orang yang mengatakan inna kullal firaq tahta ismil islam. Ya, semua sekte itu kan di bawah naungan Islam. Yajibu an nataghadha an hadhihi al-umuri akhdan bi hurriyatil kalimati wa hurriyatir ra'yi. Ya, dan kita wajib biarin aja membiarkan perkara-perkara seperti ini demi mewujudkan kebebasan pendapat dan kemerdekaan berpendapat, berpandangan. Fal firaqu quluha tadkhulu tahtal Islam. Semua sekte-sekte itu di bawah Islam. Kata Syekh Al-Fauzan, hadza madzhabun batilun wa khatirun, ini madzhab batil, bahaya alal ummah, bagi umat. Wa hurriyatul kalimah wa ra'yi muqayyadatun bil kitabi was sunnah. Kebebasan, ya, hurriyatul kalimah, berpendapat, kebebasan berpandangan itu diikat dengan Quran dan Sunnah. Wa ma alaihi salaful ummah, dan apa yang ada pada salaful ummah. Wal firaqu al mukhalifatu kulluha finnar. Sekte-sekte yang menyimpang itu semua di neraka, terancam. Illal firqata allati ala ma kana alaihi ar-rasul wa ashabu. Kecuali satu golongan yang seperti Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal insanu urdatun lil khata. Manusia itu tempat kesalahan. Wal ismatu wat taufiku wal haulu, maka keselamatan, taufik, daya, wal quwatu, kekuatan, biadillah, ada di tangan Allah. Fal insan la yadmanu li nafsihi an-najata. Sementara manusia dia enggak bisa jamin keselamatan untuk diri dia sendiri. Wa innama yarjullaha wa yakhafu. Dia hanya bisa berharap pada Allah, takut pada Allah. Wa bihadza, maka berdasarkan hal ini, intahat hadhihi nubzatu al-mubarakatu. Selesai ringkasan yang diberkahi ini. Al-mustamilatu, yang mencakup ala jumalin, kepada berbagai jumlah-jumlah. Ya. Cakupan-cakupan azimatin yang sangat agung, minatiqadi ahli sunnati wal jamaah, berupa dari keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Fanas'allaha ayanfa'ana biha. Kita mohon pada Allah agar Allah memberikan manfaat hal ini kepada kita. Wa yujzila li mu'allifiha, dan semoga Allah, ya, melimpahkan kepada penulisnya jazilah sawabi, ya, pahala yang banyak. Alama bayana, atas apa yang beliau jelaskan. Wa alama waddaha, atas apa yang beliau terangkan. Wa alama kataba, atas apa yang beliau tulis. Wa alama nasoha lil ummah, atas apa yang nasihat yang beliau sampaikan pada umat. Fajazallahu khairan, semoga Allah balas beliau dengan kebaikan. Wa sa'ira a'immatil muslimin, juga kepada seluruh imam-imam kaum muslimin. Wallahu alam, wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.